Bolehkah menyendiri di tempat terpencil atau di tempat di suatu daerah yang tidak diketahui orang lain karena takut riya? Ya. Menyendiri kalau dalam ibadah, ya, khusus dalam bab ibadah, dia ibadah-ibadah sunnah, dia menyendiri bagus, ya. Tapi kalau menyendiri secara total, ini artinya apa? Uzlah. Ya, ini artinya uzlah. Dan ulama mengatakan ketika mungkin tidak uzlah dan dia bisa di masyarakat bersama yang lain dan bersabar, itu lebih baik begitu. Itu kalau secara total dia menyendiri. Tapi kalau hanya pada ibadah-ibadah sunnah saja dia menyendiri, ya, nah itu bagus, itu membantu dia untuk menjaga niatnya.